Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawatirillah azakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Taisirul Alam, syarah daripada kitab Umdatul Ahkam, masih dalam bab salatil idain. Al-hadithu thani wal arba'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-142. Kita baca kembali hadisnya. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Ummi Atiyah Nusaybah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dari Ummu Atiyah Nusaybah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, amarona, ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami, yakni yang dimaksudkan di sini yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nukhrija fil idain, agar kami mengeluarkan di dalam idain, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, al awatik wa dawatil khudur. Al awatik yakni gadis-gadis yang menginjak masa remaja, ya, mendekati balig atau awal daripada balig. Wadawatil khudur, dan perempuan-perempuan yang ada dalam pingitan. Wa amara al-huyyam an ya'tazilna musallal muslimin, dan memerintahkan, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid agar menjauhi tempat sholatnya kaum muslimin. Jadi mereka ikut keluar tetapi bukan untuk sholat. Ikut keluar untuk menyaksikan daripada syiar Islam yang besar. Dan nanti akan disebutkan di antara hikmahnya pada lafadz yang lain. Wa fi lafdin, dan pada lafadz yang lain, kunna nu'maru an nakhruja yaumal id. Ummu Atiyah menyatakan, dahulu kami diperintah. Tentu yang memerintah adalah Rasul. Agar kami keluar, yakni kaum wanita. Yaumal Id, pada hari Id, yakni Idul Fitri maupun Idul Adha. Hatta nukhrijal bikra min khidriha. Hingga kami mengeluarkan, yakni wanita-wanita yang berada dalam pingitan. Sampai pun wanita-wanita yang dalam pingitan, wa hatta nukhrijal khuyyat, dan hingga yakni sampai pun wanita-wanita yang haid, semuanya disuruh keluar. Fayukabbirna bitakbirihim, fayukabbirna, hingga mereka pun bertakbir, bitakbirihim, dengan takbirnya ar-rijal, dengan takbirnya, yakni takbir tentunya untuk wanita, ya, dengan sirnya. Takbir tetapi tidak dengan keras. wa yad'una bi du'aihim, dan mereka yad'un. Wawu di situ bukan wawu jamaah, wawu asliyah. Ya, kemarin ana sebutkan wawu jamaahnya bertemu dengan wawu asliyah sehingga mahdhuf dan itu keliru. Yang benar nurnya di situ nun tau nun niswa. Sebagaimana ditanbih oleh sebagian tulab jazakumullahu khairan. Yad'una bi du'aihim. Yad'un di sini nunnya sebagai fa'ilnya, yakni mereka para wanita nun niswa. Bi du'aihim, dengan doa ar-rijal, kaum muslimin keseluruhannya. Mereka juga ikut berdoa sehingga terlibat dalam doa-doa kaum muslimin. Yarjuna barakata dzalikal yaum, mereka mengharapkan pula barokah daripada hari tersebut. Wa tuhratahu, dan kesuciannya. Ini makna ini telah dibahas pada pertemuan yang telah lalu. Demikian pula telah kita baca makna secara global daripada hadis. Berikutnya berkata Al-Bassam rahimahullahu taala, ikhtilaful ulama, khilaf dari para ulama. Ikhtalafal ulama fi hukmi salatil id. Para ulama, terjadi pada mereka khilaf fi hukmi salatil id, pada hukum salat id. Yakni Idul Adha ataupun Idul Fitri. Apa hukumnya? Apakah wajib ataukah sunnah? Kalau wajib, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Sehingga di situ ada tiga pendapat. Fa dhahaba al-Imam Ahmad fil mashhur anhu ila annaha fardu kifayah. Maka al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat pada riwayat yang masyhur dari beliau, bahwasannya hukumnya adalah fardu kifayah, hukum daripada sholat idain itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat 'anil baqin. Apabila telah dijalankan oleh orang-orang yang mencukupi, dengan jumlah tersebut telah tercukupi, maka gugur kewajiban pada yang lain. Maka pelaksanaan daripada sholat id pada asalnya adalah wajib. Fardu. Ini menurut Al-Imam Ahmad. Harus ada yang menjalankan. Nah kalau sudah terlaksana, artinya sudah ada sekelompok yang menjalankan, yang dengan itu sah sholat idnya, berarti kewajiban itu telah gugur. Dan pada orang-orang yang lain, yang datang belakangan, hukumnya tidak lagi fardu. Gugur kewajibannya. Wa daliluhu ala hadzal qaul annaha salatun lam yusra' laha adzan wala iqamah. Dan dalilnya, dalil akan hukum salat id adalah fardu kifayah, annaha salatun, puasanya sholat id merupakan satu sholat. Lam yusra' laha adhanun wala iqamah. Yang tidak disyariatkan padanya adhan, tidak pula iqamah. Karena tidak ada seruan panggilan. Sebagaimana panggilan sholat lima waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya itu adhan ya. Tidak ada. Tidak tersyariatkan hal itu bahkan. Kalau dipanggil, ya tentunya menjadi fardu ain. Sebagaimana keadaan sholat-sholat fardu. Semuanya ada panggilannya. Kalau tidak ada panggilan, berarti hukumnya tidak sampai pada fardu ain. Begitu. Falam tajib alal a'yan. Sehingga dengan itu tidak wajib atas setiap orang, setiap individu. Wa haditsul a'rabi al-ati yadullu ala annahu la yajib fardhu 'ain illa as-salawatil khams. Dan hadis a'rabi al-ati ini akan datang nanti ini menunjukkan bahwasannya salat Id itu tidak wajib berdasarkan ayani fardhu 'ain. Atau ana ulangi, ala annahu la yajibu fardhu ain illa as-salawatul khams. Hadis Al-A'rabi yang akan datang penyebutannya nanti menunjukkan bahwasanya tidak ada yang wajib dengan fardhu ain kecuali salat 5 waktu. Tidak ada yang wajib dengan fardhu ain kecuali apa? Salat 5 waktu saja. Ini pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Ahmad. Nah. Wa dhahaba Malik wa Syafi'iyyu fil mashhuri 'inda ashhabi. Dan Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i keduanya berpendapat pada yang masyhur ya, dari madhab Al-Imam Syafi'i di sisi para ulama Syafi'iyah. Ila annaha sunnah mu'akkadah. Hukumnya itu tidak sampai wajib. Wajib itu tidak. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Wa daliluhum ala hadza haditsul a'rabi. Dan dalil mereka atas pendapat ini adalah hadits al-a'rabi. Jadi dalilnya sama dengan apa yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad berpendapat wajib tetapi wajib kifayah. Kenapa kok wajib kifayah? Karena ada hadis Arabi. Ya. Di mana di situ tidak ada kewajiban pada sholat kecuali hanya sholat 5 waktu saja. Maka hadis-hadis yang menunjukkan akan seolah-olah itu adalah wajib dibawa kepada makna bukan fardu ain tetapi fardu kifayah untuk Imam Ahmad, ya. Seperti misalnya hadis ini, hadis Ummu Athiyah yang zahirnya perintah dari Rasulullah SAW, bahkan sampai pun wanita-wanita yang haid suruh keluar. Ini menunjukkan sangat-sangat ditekankan. Tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena ada hadis Arabi. Hadis Arabi yang menunjukkan di mana di saat Rasulullah SAW ditanya tentang apa kewajiban sholat, apa kewajiban seseorang dalam Islam ini, maka kewajibannya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Nanti akan ada hadisnya. Hadis A'robi. Tidak disebutkan di sini hadis A'robinya. Baik. Kita lanjutkan. Wa daliluhum ala hadha hadithul A'robi alladhi dhakara lahun Nabi SAW anna alaihi khamsa salawatin. Faqala hal alayya ghairuhun? Hal alayya ghairuhun? Qala la illa antatawa. Mungkin maksudnya ini. Ya. Hadis Arabi ini. Ya, beliau meriwayatkan secara ringkas begini. Baik. Di mana Nabi SAW menyebutkan kepada si Arabi tadi, Arab Badui, bahwasannya yang wajib atasnya adalah hanya khams salawat, hanya sholat 5 waktu. Faqal, maka Arabi tadi menyatakan, hal alayya ghairuhun, adakah kewajiban atasku selain itu? Padahal pertanyaan tentang sholat. Ini secara mutlak sholat. Qal, maka beliau menyatakan, la illa antatawa. Tidak, kecuali kamu mau tatawa. Berarti sholat-sholat yang lainnya tidak ada yang hukumnya sampai pada taraf fardu ain kecuali apa? Sholat 5 waktu. Karena kewajibannya fardu ain sehingga butuh padanya apa? Adzan dan iqamah. Adzan dikumandangkan itu ajakan, diingatkan sehingga dengan ini menjadi hujjah bagi yang ya merasa dirinya muslim, dia dipanggil, diingatkan pada setiap hari semalam. Sehari semalam 5 kali adzan. Itu fardu ain. Berdasarkan ini, maka Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak ada kewajiban dalam sholat kecuali sholat 5 waktu saja. Sehingga sholatul idain hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Karena beliau menyatakan la illa anta tawa. Dan bisa jadi Arabi ini tidak lagi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Karena setelah perginya dia mengatakan la ajid wala anqus. Tidak akan aku tambah, tidak akan aku kurangi. Kemudian pergi. Dan Rasul menyatakan qad aflaha in shadaqa. Sungguh dia beruntung kalau dia jujur, kalau dia benar dalam artian menjaga apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini dalil daripada Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Ya. Bahwa hukumnya apa? Hukumnya apa? Abu Adi. Hah? Hukumnya apa? Nah, catat makanya. Ya. Sudah catat belum? Perhatikan baik-baik. Apa hukumnya? Asyik. Fardu? Kifayah? Indal Imam Malik wa Imam Syafi'i. Hah? Apa hukumnya? Tidak tahu juga. Allah mustahil. Yang belakang. Ada yang bisa menjawab. Apa hukumnya? Hah? Sunnah mu'akkadah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Sunnah mu'akkadah. Apa kurang jelas ini penjelasannya? Jangan ngalamun. Hadirkan hati. Sebelum menghadirkan pendengaran, hati dulu dihadirkan. Ya. Baik. Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i berpendapat sunnah mu'akkadah. Berdasarkan hadis Al-A'rabi. Ya kan? Hadis Al-A'rabi. Perhatikan baik-baik. Sisi pendalilannya dari mana? Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Al-Arabi tentang kewajiban sehari semalam, ya. Kewajiban sholat. Maka dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban sholat atas dirimu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Adakah selain itu? Kewajiban sholat selain itu ada apa enggak? Tidak. Kecuali kamu mau sholat tatawu. Begitu. Baik. Ini sisi pendalilannya insya Allah wabih. Wadahaba Abu Hanifah. Ini pendapat yang keberapa sekarang? Wefa. Pendapat yang keberapa? Ketiga. Santa. Wadahaba Abu Hanifah. Waruwi'anil Imam Ahmad. Dan Abu Hanifah berpendapat, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Wakhtarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga Syaukani. Ini pendapat dipilih pula oleh As-Syaukani. Ila annaha fardu ain, bahwa hukumnya adalah fardu ain. Ada 3 pendapat. Siapa yang bisa menyebutkan 3 pendapat itu apa saja? Ya, Afif. Apa saja, Fit? Yang pertama. Pendapat Imam Ahmad, fardu kifayah. Nah, Hasan. Nah, Hasan. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sunnah mu'akkadah. Kemudian yang ketiga. Pendapat Imam Abu Hanifah. Fardu ain. Hasan, barakallahu fiik. Nah, itu dia. 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama menyatakan fardu kifayah. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Pendapat ketiga fardu ain. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Baik. Wastadalu. Dan pendapat ini, pendapat yang ketiga ini, ya, juga dikuatkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan Syaukani, rahimahumullah. juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wastadallu, dan mereka, ini pendapat yang ketiga ini, berdalil ala dzalik, atas hal tersebut, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sholatlah engkau untuk Rabbmu. Dan berkurbanlah. Berarti sholat ini adalah sholat, sholatul id, Idul Adha. Setelah itu wanhar, ini sembelih kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan, Al-Mashhur fi tafsir annal murada bidzalika salatul Id. Al-Mashhur fi tafsir, yang masyhur di dalam tafsir, yang dimaukan dengan itu adalah salat Id. Yang masyhur ya, artinya tidak semua penafsiran begitu, tapi yang masyhur demikian. Akan tetapi, mufassirin yang lain dan banyak jumlahnya menyatakan bahwasannya yang dimaukan dengan fasolli di sini ya, bukan sholat tertentu. Yani sholat secara umum, fasolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Sehingga ayat ini semakna dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan berkurbanku. Yani sholat, ibadah sholat semuanya. Tidak sholat id saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan menafsirkan ayat dengan ayat yang lain itu adalah lebih utama. Sehingga dari sini pendalilan dengan ayat tersebut, wallahu a'lam bishawab, ya, pendalilan yang kurang tepat ataupun pendalilan yang terdapat padanya kelemahan. Kemudian juga berdalil dengan ayat di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, kemudian dia dzakara isma rabbih, dia mengingat, berzikir, menyebut nama Rabb-nya, kemudian dia salat. Ini juga di situ tidak menyebutkan tentang perintah. Meskipun sebagian penafsiran juga ya, fi ba'di aqwalil mufassirin, sebagian daripada pendapat ucapan-ucapan ahli tafsir, annal murad bisalah fi hatainil ayatain salatul Id, bahwa yang dimaukan dengan salat pada dua ayat ini adalah salat Id. Kita lihat sisi pendalilan yang lainnya dari pendapat yang ketiga. Wali amrihi bi khurujil awatik wal mukhadjarat. Wali amrihi, dan juga karena perintah beliau sallallahu alaihi wasallam agar mengeluarkan al awatik wal mukhadjarat, ya, para gadis-gadis dan wanita-wanita dalam pingitan. Wa amarahum bi sholatiha minal ghad. Perintah kepada al-awatik wal mukhadjarat di sini, sebagian ulama yang membantahnya mengatakan bahwasannya perintah bukan perintah sholat, tetapi perintah untuk menyaksikan daripada kebesaran Islam, syiar Islam, ikut merayakan daripada hari raya kaum muslimin, sehingga mereka pun dikeluarkan dari tempat-tempat pingitan mereka. Apa dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak diperintah untuk sholat? Ya, ini di situ hatta kuyat, ya, kalimat hatta kuyat, sampai pun para wanita-wanita yang haid disuruh keluar. Berarti ini perintah bukan kok tujuannya untuk sholat. Sedangkan kita berbicara tentang apa hukum sholatnya, bukan apa hukum memeriahkannya. Kalau memeriahkan itu iya, maka musallamah di sini untuk mengeluarkan mereka supaya ikut beramai-ramai iya. Tapi untuk sholat, bagaimana al kuyat juga disuruh keluar kok diperintahkan sholat? Nah, tidak mungkin. Ini pendapat yang menyatakan bukan fardu ain. Wa amruhum bisolatiha minal ghad. Demikian pula, ini sisi pendalilan yang lain. Perintah bisolatiha, amruhum bisolatiha, perintah Rasulullah SAW kepada mereka untuk menjalankan sholat tersebut minal ghad pada hari berikutnya. Hina lam ya'lamu biru'yatil hilal, di saat mereka tidak mengetahui akan datangnya hari Idul Fitri ya, dengan melihat hilalnya. Illa ba'dan tihai waktiha, kecuali setelah selesai waktu untuk penjalanan sholat id itu baru ketahuan. Maka berarti besok sholatnya. Pada hakikatnya hari itu sudah id, tapi sudah terlambat untuk menjalankan. Besok sholatnya. Kalau seandainya itu bukan wajib, maka gugur. Sesuatu yang bukan wajib, maka tidak ada di situ. Kemudian qadha. Sehingga dari sini, perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mengqadha sholat karena sholat id karena terlewatkan waktunya pada hari yang semestinya, ini menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya adalah fardu. Ima fardu ain wa ima fardu kifayah. Asy-Syaikh menyatakan wal amru fi kulli hadhil atillah yaqtadil wujub. Dan perintah pada setiap daripada dalil-dalil ini memberikan tuntutan wajib. Perkara tersebut adalah wajib. Wa kadzalika mudawamatuhu, dan ini dalil yang berikutnya. Ya. Mudawamah beliau, berterus-terusannya beliau alaiha, tidak pernah beliau kosong dalam hal tersebut. Ini juga imma menunjukkan imma wajib ain wa imma wajib kifayah. Wa khulafa'uhu min ba'di, dan khalifah-khalifah beliau setelahnya. Sehingga kemungkinan yang terjadi ya daripada apa, kemungkinan daripada hukum permasalahan ini adalah imma fardhu ain wa imma fardhu kifayah. Fardhu ain berdasarkan ayat, sedangkan ayat tadi telah disebutkan ya. Banyak dari kalangan mufassirin memaknai dengan makna secara umum, yakni fasoli, yakni sholat secara umum. Wanhar, yakni berkurban. Sebagaimana makna di dalam ayat yang lain, inna sholati wa nusuki. Ayatnya sama, apa ayatnya, maknanya sama seperti itu. Sehingga dari sisi ini, pendapat yang pertama, wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat al-Imam Ahmad, itu pendapat yang sangat kuat. Wallahu a'lam. Ya, ini fardu kifayah. Harus dijalankan. Tidak bisa tidak. Dan tidak pernah ditinggalkan memang sholat id. Sejarah kaum muslimin dari semenjak berdirinya. Bukan berdirinya. Dari semenjak syariat ini ada. Ya, belum pernah ditinggalkan sama sekali. Belum pernah ditinggalkan. Sholat id. Maka minimal daripada hukum sholat ini adalah fardu kifayah. Minimalnya. Bukan sunnah mu'akadah, tapi fardu kifayah. Lantas bagaimana dengan argumentasi dari pendapat yang kedua, pendapat al-Imam Malik dan al-Imam Syafi'i rahimahumullah yang berhujjah dengan hadis A'rabi. Maka Syekh Al-Basta menyatakan, amma hadithul A'rabi falaysa fihi ma yadulu ala adam wujubiha. Adapun hadithul A'rabi yang tadi telah disebutkan, maka di situ tidak menunjukkan akan tidak wajibnya. Li'anna su'alahu linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ijabatahu iyah bisodadi mayatakarrar fil yaum wa lailah minas salawat al-mafrudat. Karena pertanyaan A'rabi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan apa yang yatakarrar fil yaum wa lailah, sesuatu yang berulang dalam sehari semalam. Sesuatu yang harus dilakukan dalam sehari semalam itu apa? Sholat yang bagaimana? Yang harus saya lakukan? Maka jawabannya adalah as-shalawat al-mafrudhah. Sholat lima waktu, tidak ada kewajiban yang lainnya. Lama yakunu 'aridan lisababin, bukan sesuatu yang 'arid, datang disebabkan karena satu sebab. Ya, yang sifatnya insidental. Kasolatai al-idain, seperti dua sholat idain. Alataini huma syukrun lillah. Ini sholat idain dijalankan dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala tawali ni'amihi al-khassah, akan beruntunnya, berturut-turutnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus fi syahri Ramadan wa qiyamihi, dengan puasa Ramadan dan salat malamnya, wa nahril budni, dan menyembelih daripada unta, wa ada'i manasik, dan pelaksanaan daripada manasik haji. Nah, manasik ya. Baik, bagi yang beribadah haji tentunya. Dan salatul Id ya, salatul Idain dalam perkara ini adalah sesuatu yang demikian sifatnya. Sesuatu yang istilahnya dawatil asbab, salat yang memiliki sebab. Sebabnya adalah syukur lillah disebutkan di sini atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat-salat yang memiliki asbab maka hukumnya pun berbeda. Sehingga dari sisi ini pendapat yang menyatakan fardu ain pun juga kuat. Pendapat yang menyatakan fardu ain juga apa? Juga kuat. Meskipun tidak berhujjah dengan ayat yang tadi disebutkan dalam surah Al-Qamar. Ya. Tetapi dengan apa yang telah disebutkan di sini, mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkannya untuk mengganti pada hari yang lain. Ya. Demikian pula bahwasannya hadis Arabi itu tidak menunjukkan tidak ada lagi sholat yang wajib selain daripada sholat lima waktu. Maka pendapat yang menyatakan fardu ain ini pun juga kuat. Wallahu a'lam bishawab. Di antara dua pendapat ini tadi yang menyatakan fardu kifayah dan fardu ain, mana yang lebih kuat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih memilih kepada pendapat fardu ain. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan zahir daripada pendapat Syekh Ibnu Baz. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan alladzi ara anna shalatal Id fardu ainin. Yang aku pandang, ini menurut pendapatku, bahwasanya salatul Id, salat Id itu hukumnya fardu ain. Wa annahu la yajuzu lirijal an yada'uha, bahwasannya tidak boleh bagi kaum lelaki untuk meninggalkannya. Bal alaihim huduruha, bahkan wajib atas mereka untuk menghadirinya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengannya. Bal amaron nisa al-awatik wa dawatil hudur an yakhrujna ila salatil Id, bahkan beliau memerintahkan para wanita ya, al-awatik, para gadis, wadawatil hudur yang dalam pingitan, agar mereka keluar ila salatil Id, menuju ke salat Id. Walakin ya'tazilna al-musalla, tetapi mereka menjauhi tempat salat. Wa hadza yadullu ala ta'aqqudiha, dan ini menunjukkan akan ditekankannya. Beliau mengatakan menunjukkan akan ditekankan. Meskipun di awal beliau menyatakan anna shalatal Id fardhu ain. Beliau terang-terang menyatakan demikian. Beliau juga mengatakan walladzi yatarajjah li, dan yang paling rajih menurutku minal adillah, dari dalil-dalil yang ada, annaha fardhu ain, bahwasanya hukumnya adalah fardhu ain. Wa annahu yajibu ala kulli dzakari, dan bahwasanya wajib atas setiap laki-laki an yahdura salatul Id, untuk menghadiri salat Id, illa man kana lahu udzrun, kecuali orang yang memiliki udzur. Ada Adapun Syaikh bin Baz, maka beliau menyatakan, wahadal qaul adhar fil adillah. Dan pendapat ini, yakni pendapat yang ketiga yang disebutkan di sini. Pendapat yang menyatakan hukumnya fardu ain. Adhar fil adillah. Paling zahir, paling tampak. Dalam dalil-dalilnya. Wa aqrab ila shawab. Dan yang paling dekat kepada kebenaran. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak sepantasnya bagi setiap muslim yang mampu untuk menghadiri sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ya, dia meninggalkannya. Tidak sepantasnya untuk dia meninggalkannya. Dengan penjelasan-penjelasan ini semua. Minimalnya adalah fardu kifayah. Dan dinyatakan oleh beberapa ulama tadi, ya, dan bahkan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Syaukani, dan dipilih pendapatnya oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Tubas, bahwa sholatul idain hukumnya adalah fardu ain. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wajib atas perempuan. Beliau menyatakan berikutnya ucapan daripada Syekh Al-Ubasam, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yamilu ila wujubiha 'alan nisa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau cenderung kepada pendapat yang menyatakan wajib pula atas kaum wanita. Bahkan kaum wanita wajib untuk menghadiri sholatul Id. Di zahir hadis di hadal bab. Berdasarkan zahir hadis bab ini. Yakni hadis Ummu Athiyah. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wasallam ajma'in. Subhanakal mubiyam. Jika asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.